Mitra Bisnis Kwik Yanggi berpandangan, Presiden sebagai pemimpin pemerintahan yang mendapat legitimasi penuh dari rakyat, idealnya bisa bertindak lebih tegas dalam mengatasi masalah maraknya aksi kekerasan berlatar belakang agama, mengingat ketegasan pimpinan negara untuk menegakkan hak dasar warga yang diatur oleh konstitusi memang sangat dibutuhkan untuk atasi masalah ini. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, kemarin Bapak melihat Presiden idealnya bisa memanfaatkan pendapat dari para ahli untuk mengatasi maraknya kekerasan berlatar agama. Nah, menurut Bapak, apakah orang-orang yang ada di sekitar Presiden tidak memiliki kapasitas untuk melakukan itu? Kalau yang sekarang sedang mengelilingi dia, tidak ada. Ya, saya tidak melihat ya, siapapun tidak melihat saya. Apakah anggota kabinet di bidang politik dan keamanan juga tidak memiliki kapasitas itu, Pak Kwik? Enggak juga. Jadi kalau saya membandingkan menteri itu ya, Anda sebut tadi soal keamanan, Polhukam segala, itu kan saya terus kebayang Pak Benny Murdani, kan nggak ada bandingannya itu. Tapi Pak Kwik, bukankah Pak Benny cenderung tegas dan agak hantam kromo dalam bertindak? Iya, artinya tindakan-tindakannya sesuai dengan kondisi di Indonesia. Tapi Pak, jika model ketegasan yang hantam kromo seperti itu justru membuka peluang pemerintah jadi inskonstitusi nanti? Ya bisa juga, agar tapi konstitusi kita, konstitusi demokrasi seperti ini memang ternyata tidak jalan kan. Seperti halnya konstitusinya Mesir, kalau mau ambil contoh yang paling baru. Gitu. Ya itu kan suatu indikasi bahwa konstitusi yang ada dianggap tidak klop. Gitu. Saya tidak menguasai pasal-pasal mereka. Baik Pak Kwik, yang pasti Bapak melihat konstitusi kita jelas mendukung tindakan tegas Presiden untuk atasi masalah ini ya Pak? Iya, oh iya, karena dia punya legitimasi dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan ya secara teoritis, makanya kalau orang mengatakan Pak DPR lebih kuat, saya tidak paham. Sama kuatnya kan. Jadi Presiden ini mempunyai legitimasi yang kuat, baik ditinjau dari sudut perolehan suara maupun secara konstitusional. Nah terus, kalau dilihat perilakunya, dia kan selalu takut kalau diganjel di DPR gitu kan. Dipersulit di DPR. Itu kan tinggal dikemukakan kepada rakyat. Mau saya itu sebenarnya begini, argumentasi saya begini. DPR menolaknya, menghalang-halanginya dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal, yaitu begini. Nah sekarang terserah masyarakat menilai yang benar saya apa yang benar DPR. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.